statusnya, ingin aku mengenalnya. Aku berhasil menjadi temannya, walau sebatas di sosial media. Aku terbawa imaji tentangnya, citra yang dibuatnya. Komentar di timeline-nya, aku tak suka panas aku jadinya.